ku ingatkan, jangan kau termenung. Lihatlah dirimu di cermin, pasti yang kau merasa wajahmu yang dulu ayu kini jadi layu. Kau bukan daun kering karena kemarau panjang, bukan batu diam tak bergoyang. Lihatlah dunia begitu ceria, selalu tersenyum padamu. Jangan kau biarkan dirimu terbawa hidup yang tak pasti. Lihatlah ke depan, ada hari esok selalu menanti dirimu. Masih ada jalan untuk kau kembali seperti yang dulu. Seperti yang dulu.